معاشر المسلمين جماعة صلاة عشاء مسجد أمانة yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, kemampuan dan kesempatan setelah selesai menunaikan ibadah sholat isya dengan berjamaah, kita berkesempatan untuk duduk di masjid, dari masjid-masjid Allah, dalam rangka talabul ilmi syar'i. Dan insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, masih dalam pembahasan hadith-hadith seputar masalah waktu-waktu salat. Al-Hadithu Sabi' wal-Arba'un, hadith yang ke-47. An Abil Minhal Sayyar ibni Salamah, dari Abul Minhal Sayyar ibnu Salamah, seorang tabi'in rahimahullahu ta'ala, qala, beliau bercerita, Sayyar ibnu Salamah Abul Minhal, seorang tabi'in Al-Basri yang berasal dari Basrah. Beliau pernah mengisahkan, dakhaltu ana wa abi, aku pernah bersama dengan ayahku menemui ala Abi Barzah Al-Aslami, salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Barzah Al-Aslami radiyallahu ta'ala an. Faqala lahu abi, ketika itu ayahku bertanya kepada sahabat Abu Barzah Al-Aslami, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yusallil maktubah, wahai Abu Barzah, bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam menunaikan salat lima waktu yang diinginkan oleh beliau, kapan saja beliau menunaikan salat lima waktu. Faqala, Abu Barzah menjawab, kana yusallil hajirah, beliau salat hajirah, allati tad'unaha al-ula, yang biasa kalian sebut dengan salat ula, maksudnya salat zuhur. Jadi nama salat zuhur sebelumnya lebih dikenal di kalangan para sahabat dengan nama al-hajirah. Kemudian di masa tabi'in viral dengan nama al-ula. Ya, mungkin kalau nama ini di telinga kita masih sangat asing. Ya, yang ternyata dahulu para sahabat menyebut salat zuhur dengan al-hajirah. Kemudian para tabi'in menyebut salat zuhur dengan al-ula. Ya, tidak ada masalah. Karena apa namanya, itu hanya sekedar istilah penamaan saja, disesuaikan dengan waktu pelaksanaannya. Hajirah itu artinya waktu yang sangat panas. Dari kelima sholat yang diwajibkan, sholat duhur dilaksanakan pada waktu yang paling panas. Ya kan? Naam. Sementara sebutan ula, ula itu dalam bahasa Arab artinya yang pertama. Maksudnya disebut oleh tabi'in sholat duhur dengan sholat yang pertama, karena sholat itu yang pertama kali diwajibkan saat kondisi terang benderang. Subuh dilakukan masih gelap, asar tidak seterang zuhur dan lebih dahulu zuhur daripada asar. Nah, sehingga oleh generasi tabi'in disebut dengan nama al-ula. Kalau sekarang di zaman kita lebih populer dengan nama sholat zuhur. Rasul mengerjakan sholat zuhur hina tadhabus syamsu, ketika matahari bergeser ke arah barat. Ya, saat matahari bergeser ke arah barat, zawal. Sanabidina azani Allah wa iyyaku. Menunjukkan beliau terbiasa memulai salat di awal waktu. Karena waktu salat zuhur ketika matahari bergeser ke arah barat namanya zawal. Ya. Saat terjadi penambahan bayangan, ya, saat terjadi penambahan bayangan itu masuk sholat zuhur, dan Rasul langsung menunaikan sholat tersebut. Wa yusallil asra, Nabi menunaikan sholat asar. Thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi, kemudian salah seorang di antara kami para sahabat pulang ke rumahnya. Fi aqsal Madinah, di perbatasan kota Madinah, yang saat itu perjalanan dilakukan kalau tidak jalan kaki maka naik kendaraan. Kendaraannya bukan Toyota Innova atau Avanza, naiknya kuda, onta atau keledai. Ya, moda transportasi saat itu hanya hewan tunggangan. Onta yang kita tahu jalannya santai, keledai juga sama, yang paling cepat kuda. Tapi sak cepet-cepetnya kuda, enggak secepat mobil Innova. Kan gitu. Masih kalah dengan Honda Supra. Ya. Menunjukkan jarak yang lumayan jauh, berada di perbatasan kota Madinah. Hampir keluar kota Madinah. Ini jamaah yang terjauh rumahnya dengan Masjid Nabawi saat itu. Kata Abu Barzah, Rasul melaksanakan sholat asar. Kemudian jamaah yang terjauh rumahnya, ketika sampai di rumahnya, wasyamsu hayyatun, cahaya matahari masih hangat. Masih hangat. Menunjukkan Rasul betul-betul melaksanakan sholat asar tepat di awal waktu. Kalau pelaksanaannya molor, otomatis sahabat tadi ketika pulang ke rumahnya cahaya matahari sudah tidak lagi hangat. Dan itu ya, sudah mungkin menjelang senja. Dibahasakan oleh Abu Barzah, wasyamsu hayyatun, ya, matahari itu masih sangat hangat cahayanya. Menunjukkan Rasul menunaikan sholat asar tepat di awal waktu. Begitu masuk waktu sholat langsung dikerjakan. Wa nasitu ma qala fil maghrib, kata Abul Minhal, dan aku lupa apa yang dikatakan oleh Abu Barzah pada waktu sholat maghrib. Ya. Dan ini terwakili dengan keterangan hadis-hadis yang lain. Seperti hadis yang sebelumnya, hadisnya Jabir bin Abdullah, Rasul sholat maghrib kapan? Ketika matahari betul-betul tenggelam. Wal maghrib idza wajabat, Rasul sholat maghrib kalau bulatan matahari sudah tenggelam, langsung sholat. Nah, wa kana yastahibbu an yu'akhkhira min al-isya. Dan Rasul lebih suka menunda dan mengakhirkan waktu salat isya. Allati tad'unaha al-'atamah. Yang biasa kalian sebut dengan salat 'atamah. Salatul 'atamah. Ini nama lain dari salat isya. Disebut oleh para tabi'in dengan salatul 'atamah karena dilakukan pada kegelapan malam. Ya, salat isya ini waktu yang paling akhir dari salat lima waktu yang dikerjakan dalam sehari semalam oleh masing-masing kaum muslimin, dan waktunya saat gelap. Makanya disebut 'atamah. 'Atamah itu kalau arti bahasa Jawanya peteng. Ya, gelap. Nah, di sini ada tambahan faedah. Dari awal sampai sini sama dengan hadisnya Jabir Ibn Abdillah yang terakhir kita baca. Di sini ada tambahan faedah yang disampaikan oleh Abu Barzah. Wa kana yakrahun nauma qablaha. Nabi membenci tidur sebelum sholat isya. Nabi membenci tidur sebelum sholat isya. Wal haditha ba'daha. Dan Nabi membenci obrolan sesudah sholat isya. Hukumnya makruh. Makruh tidur sebelum sholat isya. Alasannya apa? Dikhawatirkan kebablasan. Apalagi kalau kondisinya capek, pulang dari kerja, selesai sholat maghrib, langsung tidur saat kondisi sangat letih, sangat capek, sangat payah, dikhawatirkan terlalu pulas, tidak terdengar azan isya. Bahkan dia baru bangun saat azan subuh. Ya, sangat-sangat memungkinkan. Kan gitu ya. Nah, sehingga Nabi memakruhkan. Makruh hukumnya tidur sebelum sholat isya. Ya, ini menyengaja posisi tidur seperti tidur malam yang memang tidur untuk istirahat, kan gitu ya. Tidak termasuk di sini hukum tertidur. Kalau tertidur kan tidak disengaja. Mungkin dia sedang menunggu datangnya waktu sholat isya di rumahnya masing-masing, atau di tempat kerjanya, atau bahkan sudah dalam masjid ketiduran. Ya, nggak menyengaja. Maka yang demikian dimaafkan. Ya, dimaafkan. Walaupun hukum asalnya tidur sebelum isya makruh. Kemudian tambahan faedah yang tidak ada pada hadis-hadis sebelumnya, Nabi memakruhkan obrolan sesudah sholat isya. Jadi kalau selesai sholat isya, para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in diam. Tidak berbicara, tidak ngobrol satu sama lain kecuali pada perkara yang bermanfaat atau kondisi yang penting. Dikecualikan khanifidina azani Allah wa iyakum pada tiga keadaan. Ya. Ada tiga keadaan yang mendapatkan pengecualian. Tidak dimakruhkan ngobrol sesudah sholat isya pada tiga kondisi. Yang pertama, hadithur rajul li ahlihi. Obrolan suami kepada istri dan anak-anaknya. Walaupun obrolan biasa, walaupun guyonan, ya, walaupun guyonan, tidak masalah, karena itu pengecualian. Ya, tentunya ngobrol dengan istrinya sendiri, bukan istri tetangga, gitu ya. Jadi kalau pulang ke rumah habis sholat isya, diem, pulang ke rumah, ngobrol sama istrinya, cerita apa yang dia alami di tempat kerjanya. Atau mungkin kejadian-kejadian yang dianggap lucu, atau perkara-perkara yang sekedar dia ingin berbagi dengan istrinya, tidak ada masalah. Istrinya pun juga demikian, cerita kepada suaminya tadi masak sempat gosong, LPG-nya meledak dan semisalnya, boleh. Ngobrol dengan anaknya juga demikian. Begitu pula sebaliknya, anak yang ngobrol dengan orang tuanya tidak masalah. Ya, tidak masalah. Kalau obrolan antar keluarga tidak dimakruhkan. Walaupun mungkin durasinya cukup lama, tidak ada masalah. Karena itu termasuk bagian mu'asyarah bil ma'ruf. Memperlakukan keluarga, memperlakukan istri secara khusus dengan perlakuan yang baik. Ya, coba kita bayangkan, dari pagi suami sudah keluar bekerja, pulang maghrib, kemudian persiapan mandi, berangkat ke masjid sekalian sholat isya, sampai di rumah makruh ngobrol, langsung tidur. Ya, kapan ngobrolnya? Ikhwanibidina azanillahu wa iyyakum. Ternyata syariat agama kita luar biasa indah. Walaupun Rasul memakruhkan, ya, memakruhkan obrolan sesudah sholat isya, dikecualikan obrolan suami dengan istri dan suami ayah orang tua dengan anak-anaknya. Nah, yang kedua, inda qudumi dhaif, saat menjamu tamu. Nah, kalau tamu datang sesudah sholat isya, mungkin itu Pak RT atau Pak RW, ada sesuatu yang mau diobrolkan, masuk, tahu-tahu kita sampaikan, maaf Pak, makruh hukumnya ngobrol sesudah sholat isya. Jadi kita duduk saja, tak kasih teh manis sama biskuit, ya, saling pandang-pandangan mata, habis jamuannya pulang. Ya, kenapa? Makruh. Kalau kita ngomong makruh nanti, ini salah paham. Ya, untuk menjamu tamu diperbolehkan. Namanya menjamu tamu kan ada basa-basinya, nanya namanya siapa, dari mana asalnya, keperluannya apa, banyak basa-basinya sebelum masuk pada pembahasan dan perbincangan inti, kan semacam itu. Nah, itu diperbolehkan, tidak makruh hukumnya. Nah, yang ketiga, kondisi yang ketiga, yakni fidina azani Allah wa iyyakum, ayyakunal kalam fi maslahatin, apabila obrolan dan perbincangannya mengandung kemaslahatan, maka diperbolehkan. Seperti kajian semacam ini. Ini perlu disampaikan sebelum nanti saya ditembak. Katanya enggak boleh ngobrol Ustaz habis isya, enggak boleh ngomong. Kok ngadakan taklim? Lah makruh hukumnya. Itu ya. Ini dikecualikan. Kalau obrolan perbincangan tadi mengandung kemaslahatan, maka diperbolehkan. Entah itu kajian ilmiah atau mendamaikan orang yang sedang bersengketa atau menjelaskan sebuah hukum yang dianggap perlu untuk diketahui atau mengumumkan pengumuman-pengumuman yang dirasa penting untuk diketahui oleh masyarakat dan seterusnya. Hal-hal yang mengandung kemanfaatan diperbolehkan, walaupun diobrolkan, disampaikan sesudah sholat isya. Selain daripada itu, maka kembali ke hukum asal, yaitu makruh. Ya, makruh. Kalau makruh dalam istilah para fuqaha, dilakukan tidak dapat apa-apa, ditinggalkan berpahala. Jadi ada anjuran untuk lebih memilih untuk meninggalkan. Itu hukum makruh. Ya. Bukan berarti kalau ngomong dosa, enggak. Boleh ya, tapi ada yang lebih afdol, yaitu diam, selain pada tiga keadaan tadi. Kemudian lanjutan hadisnya, kata Abu Barzah radhiyallahu taala anhu wa arda, wa kana yanfadilu min salatil ghadah. Nabi alaihi salatu wassalam selesai dari salat subuh, hina ya'rifur rajulu jalisahu, ketika seseorang sudah bisa mengenali orang yang ada di sampingnya. Karena pada masa itu belum ada lampu, baik merek Chiyoda, Philips, Osram dan lain sebagainya, belum ada. Ya, mereka berangkat menuju masjid pada pelaksanaan sholat subuh itu dalam kegelapan malam. Ya, sehingga pada masa itu sholat subuh termasuk sholat yang paling berat dilakukan oleh kaum munafikin. Karena otomatis nggak ada yang melihat, masih gelap gulita. Ya toh, masih gelap gulita. Andai kata dia berbohong, ngakunya ke masjid padahal tidak, ya, nggak bakal ketahuan. Kenapa? Karena saat itu, saat pelaksanaan sholat subuh, masing-masing itu nggak kelihatan kanannya ini siapa, kirinya juga siapa, nggak tahu. Ya, karena masih gelap. Dan menunjukkan ketika itu Masjid Nabawi tidak diterangi lampu, nggak kelihatan. Ya toh? Dikatakan oleh Abu Barzah, Rasul selesai sholat subuh ketika salah seorang di antara kita sudah bisa mengenali orang yang ada di sampingnya. Jadi ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, oh fulan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, oh ala, ya ini Pak Rama, yang ini Pak Fulan, kan gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, mungkin kalau kita cermati ada sedikit perbedaan dengan hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha di awal pembahasan waktu sholat. Aisyah menceritakan, kami para sahabiyah ikut jamaah subuh bersama dengan Rasulullah. Ketika kami pulang, ya, ketika kami pulang, kami masih tidak dikenali, ya kan? Ya kan? Ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas, kata Aisyah. Enggak ada seorang pun yang mengenali kami. Kenapa? Karena masih gelap. Sementara di sini Abu Barzah mengatakan, selesai sholat subuh, Rasul selesai sholat subuh ketika seseorang sudah bisa mengenali wajah saudaranya yang duduk di sampingnya. Berarti sudah lumayan terang. Tentunya sebelum matahari terbit, ya kan? Sebelum matahari terbit itu kondisi alam sudah mulai nampak. Kan jadi nazani Allah wa iyyakum. Apalagi hanya jarak orang yang bersebelahan, kan gitu ya. Berarti beda keterangan Aisyah dengan Abu Barzah. Jawabannya tidak. Kadang Rasul cepat, kadang Rasul panjang. Buktinya lanjutannya, wa kana yaqra'u bisittin ilal mi'ah. Ketika itu Rasul biasa membaca dalam sholat subuh antara 60 sampai 100 ayat. Mungkin boleh diamalkan sesekali waktu di masjid amanah. Ya, pesan kepada imamnya, coba mengamalkan hadis Abu Barzah dalam sholat subuh antara 60 ayat sampai 100 ayat. Pilih yang pendek-pendek. Kalau pakai 100 ayatnya surat Al-Baqarah, ini dikhawatirkan, ya, gejala-gejala asam urat dan diabetes muncul saat sholat subuh. Ya, tentunya tetap diperhatikan kondisi jamaah. Kalau jamaah nggak mampu, nggak memungkinkan, ya, maka ditunda. Tapi kalau pada kondisi di sebuah lingkungan, di tempat yang jamaahnya kuat-kuat, muda-muda, bisa dilakukan dan dilaksanakan kebiasaan Nabi semacam itu, membaca antara 60 sampai 100 ayat. Ini lumayan. Kalau dibaca santai kisaran 15 sampai 20 menit sholat subuh. Dan kita biasanya sholat 2 rakaat tidak sampai 3 menit. Ya. Nah, dari sini menunjukkan kepada kita Nabi alaihi salatu wassalam lebih sering dan lebih menyukai menunaikan salat lima waktu di awal waktu, baik itu subuh, zuhur, asar maupun maghrib, kecuali sholat isya. Ya, kecuali sholat isya. Digabungkan dengan keterangan hadisnya Jabir radhiyallahu taala anhu wa arba, untuk sholat isya Rasul menyesuaikan keadaan makmum. Kalau makmumnya sudah kumpul, beliau mulai sholatnya. Kalau belum genap jamaahnya, beliau tunda. Ya, untuk sholat isya beda dengan empat sholat yang lain. Kalau empat sholat yang lain begitu masuk waktu sholat, bergegas menunaikan di awal waktu. Kemudian ada tambahan hukum yang disampaikan oleh Abu Barzah Al-Aslami, makruh hukumnya tidur sebelum sholat isya. Juga makruh hukumnya ngobrol sesudah sholat isya, kecuali tiga keadaan yang sudah kita sampaikan. Obrolan antara suami dengan istri atau orang tua dengan anak, atau obrolan saat menyambut tamu, atau obrolan yang mengandung kemanfaatan. Selain dari tiga kondisi ini, maka hukumnya makruh. Kalau dilakukan tidak dapat dosa, hanya saja lebih afdol untuk ditinggalkan. Jadi kalau posisinya sedang tidak bersama keluarga, juga tidak ada tamu, enggak ada hal yang bermaslahat untuk dibicarakan, memilih diam dapat pahala. Dan kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah salat isya, kalau tidak ada tamu dan tidak ada perkara yang beliau lihat bermaslahat, beliau segera tidur. Ya, tidur di awal malam. Jadi kalau enggak ada tamu, enggak ada aktivitas yang dirasa perlu, beliau langsung menyegerakan tidur malam supaya bisa bangun untuk tahajud. Hakadza yakni bidina azani Allahu wa iyyakum. Juga menunjukkan kepada kita dalam hadisnya Abu Barzah radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasulullah alaihi salatu wassalam biasa membaca bacaan yang panjang pada saat sholat subuh. Ya, 60 sampai 100 ayat itu lumayan panjang. Ya, lumayan panjang. Kan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Mungkin kalau mau dicoba bisa dibaca surat An-Najm yang pendek-pendek, An-Najm dengan Ar-Rahman. Kan pendek-pendek. An-Najm dengan Ar-Rahman. Sekali baca An-Najm dengan Ar-Rahman. Tapi sekali lagi untuk mengamalkan contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam yang semacam ini, disesuaikan dengan kondisi makmum. Karena dalam hadis yang lain Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza shalla ahadukum bin nas fal yukhaffif." Kalau kalian mengimami salat, mengimami manusia, maka ringankan bacaanmu. Ya, fa inna mi waraihi al-kabir was-saghir wa dzal hajah. Karena boleh jadi di antara makmumnya ada yang sudah tua, atau anak-anak kecil, atau yang punya kepentingan. Ya. Kalau dirasa memungkinkan untuk melakukan bacaan yang panjang, mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam, boleh. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka diperingan. Ya, diperingan. Banyak hadis yang menjelaskan bacaan-bacaan yang biasa dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Subuh panjang, zuhur panjang, asar ringan, maghrib dominan sedang, terkadang panjang. Tapi ketika panjang pada sholat maghrib, beliau tidak main-main. Sekali panjang yang beliau baca surat Al-A'raf, khatam. Surat Al-A'raf, khatam. itu kalau dilakukan di masjid amanah, ya antara maghrib sampai qiraah isya baru selesai. Jadi salam sholat maghrib langsung jamak sholat isya. Itu kalau mau dipraktekkan. Tapi tentunya untuk kondisi masyarakat saat ini yang semacam itu mungkin belum memungkinkan. Ya, belum memungkinkan. Lain kalau di tempat yang memang kondusif, semacam di pesantren yang memang sudah siap dan rata-rata jamaahnya kuat-kuat, ya karena masih muda, enggak masalah. Kan jadi na'zani Allahu wa iyyahu. Untuk salat isya beliau ringan. Nabi alaihi salatu wasallam bacaan salat isyanya ringan-ringan. Dipilih bacaan yang pendek-pendek. Al-Qari'ah, Subhisma rabbikal a'la. Ini yang paling panjang. Selebihnya yang pendek-pendek, Qisarul mufassal. Jadi yang panjang subuh, zuhur, kemudian maghrib sesekali. Yang ringan asar, kemudian isya. Hakadha yuhannibidina azani Allahu wa iyyaku. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Adapun hadis yang berikutnya, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.